kape sing botresnani bale tresnani kowe tapi kowe tetap ngeye. Aku sing wingi apa pilihanmu wis tati karepe ati yen tak sawang esemu soyo ilang apa kowe ra entuk kebahagiaan apa ora kesel atimu. Tapi kowe tetap berjuang ke.